rasa sayang, ku ingin kau di sampingku seperti waktu dahulu. Kemana kau menghilangkan dirimu, ku rasa rindu, ku mencarimu di singgah sana. Manakah janji dan sumpah setiamu yang kau berikan?